Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Abdika wa nabiika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menunggu pulang panjenengan sedaya nanti pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga pulang panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh empal teng majelis menika. Mugi-mugi hadir kita sesarengan dari akan pengawasan menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi hadir kita sami raos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan angkong rumin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'u rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban di kulubi ibadika wa azizan di uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wa akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hassan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal dosa gangsal terus kaping 11 sakit ngandap mata au hasaka min khalqi fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Mata au hasa semongso-mongso gawe gresah, gawe gresah sapa Allah kaen sira digawe gresah. Gresah iki wis ora tenang, ora kerasa, serba gak penak. Min khalqihi saking makhluke Allah. Anggere kowe sering di gawe gresah karo Gusti Allah kelawan sebab makhluk. Pada sering dilokne wong. Pokoke serba gak penak. Fa'lam mongko ngerti sapa sira annahu sakmene Gusti Allah iku nuridu ngersakaken sapa Allah. Ngersakaken an yaftaha yen to buka sapa Allah wa ta'ala Gusti sira. Buka babal unsi ing lawane ayem aring bihi kelawan Allah. Kapan Gusti Allah gawe resah awakmu sing sebabe saka makhluk iku berarti Gusti Allah ngersakno, Gusti Allah ngersakno supaya kowe mleboni lawan ketentreman sing ana ing resahmu. Dadi sing ben sadar nek pancen liyane Allah kuwi ra iso tentremno. Sing saged nentremno namung Allah Subhanahu wa taala. Iku lha upamane duwe-duwe gelisah. Ora duwe-duwe susah. Ora duwe kanca kesepet, akeh kanca akeh masalah. Gitu kan serba repot kabeh, iku jenenge gelisah. Niku tandane panjenengan dikersak ni Gusti Allah supaya ngeleboni wilayah ketentraman sing wonten ngersane Allah. Cuma kadang-kadang mboten niku wegah. Jadi yo menungso iki repot. Ngerti lek repot kan ninggalno kerepotan gak dia. Fathu babil unsi utawi buka utawi buka lawan aring lawan ketentraman billahi lawan Gusti Allah taala huwa utawi iku huwa utawi fathu babil unsi iku al istihasi ngerasa gresah ngerasa mboten tenang minan nasi saking manungsa. Nalika sampean ngadepi menungso serba tidak pas. Pokoke dikucilkan saking pergaulan. Utawa mungkin sampean dhewe sing pancen delalah iki gak iso cocok karo wong. Niku tandane pertama kali dibuka panjenengan dipersilahkan monggo pinarak tengene kursi sing jenenge kursi al unsu billah kursi ketentraman bersama Allah iku golek bareng liyane Allah gak direken rene lho rene cara jawane ngoten cara ibarate cah cilik ngoten dolan mbek kancane ora mbek kancane kegowo lagi kancane lho nangis. Nuna kalau mas mai mana apa leh, ni kerana dipindong kalau mai. Jadi lek sampean wis ketaku wong. Niku maknane sampean dikongkon lapor teng Gusti Allah, sampean supaya digendong rahmate Gusti Allah. Alimat. Tapi digendong gak enak jare dah dhewe kok. Terus digendong ra iso mati dhewe yo. Wong digendong ra iso protes. Gak bebas. Biasanya orang itu ingin bebas, tapi bisa bebas diketahui orang. Kongkong balik yang guna rahmati Allah, malah gelem. Kok balik-balik? Lantrono mengkono-mengkono. Gresah jadi pintu nih. Ketentraman marang Allah. Kila dijauhkan. Dijawabkan al istiqnas binas menalamati ikhlas. Dengan tenung nenung wong ahli tasawuf al istiqnas utai rasa ayem tentrem binasi sebab menungso iku menalamati ikhlas setengah saking piro-piro tetengere kentean keabuan sama Allah. Mereka sih jenisnya tentrem, itu mesti cocok. Lekak like, cocok, gak tentrem. Nggih. Lah mereka sih jenisnya tentrem, mereka menungso. Berarti cocok, karo menungso. Lek like, cocok, karo menungso, berarti setingkat. Sejenis. Lah mereka menungso ini kuasa. Gila. Menungso ini kuasa. Nek ngoten sampean iku cara urip uripe mergo seneng gelem wong, seneng didelok wong, seneng di kepung wong, diperhatekno wong, ning ngendi-ngendi difasilitasi wong, itu Allah. Zaman lebih tentrem disandingi liyane Allah ketimbang disandingi Allah, niku tandane sampai turun derajat nilai kerohanian panjenengan hanya murah dibeli dengan sesuatu yang cepat habis, sesuatu yang cepat habis. Sampai tuku barang arah nisbatnya sampai tuku memakai harga diri untuk dijual, diijoli dengan perhatian manusia. Sing manusia sing merhatekno sampean iku durung kasih mati, sampean yo mati, berarti padha entek. Lah niku sing diarani ikhlas. Ikhlas niku bangkrut. Bangkrut niku napa? Sing dikulak wis didol entek. Duit sing ditampa yo entek pisan. Niku jenenge napa? Bangkrut. Dagangan entek. Tokone moro-moro resi, kok duwe yo gak nyekel. Niku bangkrut. Lah nek yang diperhatekno menungso kok bangkrut terus bilang ya. Sing sampean arep-arep perhatekno niku pol-polane pol gak iso merhatekno sampean ya sak umure sing merhatekno niku. Pol-polane pol wong merhatekno sampean ya sak umure sing merhatekno. Niku mengke lek sampean boten menangi tapi yang boten menangi sampean wis mati dhisik ya wong wis gak iso ngelem sampean. Utawa mungkin sampean dhisik sing entek. Kono ngelem-ngelem apa sampean ora ngono. Mergo terbatas. Ketentraman bersama manusia itu sangat terbatas. Upamane nuwun sewu iki sing contoh sing paling cedhak kan sing dialami awak dhewe iki kaya kula ngene iki. Paling-paling sing ngerti kula, ngerti ngrungokne pengajian kula ya sing kenal kula. Upama ngelepo ya sing tau ketemu kula. Upama sing ngrungokno niku wong kamane sak bentar kula ngagung bungelem kabeh upama. Paling sing kula ngrungokno ya sing sinuwun. Panjurung tentu wang rumah orang itu cocok. Ini tak? Ini kan nenek itu pulang buat pedoman. Pulang merasa bangga dan ayam karena saya sudah diperhatikan orang banyak. Nah ini pulang rugi. Tapi nak yang merhakan Gusti Allah. Balani Gusti Allah yang merhakan itu mulai kata malaikat. Dan itu lebih abadi. Karena nanti sampai di akhirat pun masih terus ada nilai. Karena Bapak Malik lakon unen-unen apik mawon kalimat thayyibatin. Unen-unen kalimat unen-unen. Kalimat thayyibatin unen-unen sing apik iku kasajaratin thayyibah kaya wit sing apik. Asluha fil ardi, bonggole oyote teng bumi. Yang ngomong ini tentang bumi, tapi wabung uhaf sama pang-pangannya sampai di tengah langit. Lainnya sama mengharapkan suatu perbuatan baik itu dapat ijol di sini, lalu sama merasa tentrem mergoti di ijol uang. Ini paling-paling ya, namun oleh ini. Kira? Jenenge ikhlas itu. Wa fa idza fataha fa idza fataha mongko tetkalane wis buka niki wis otomatis iki idza fataha tetkalane wis buka lakso Allah Gusti Allah maka kedhi sira hadal baba ing iki iki lawang nek sampean karo Allah Taala memang sudah dipersilahkan masuk ke pintu ini, pintu tentrem bersama Allah, ya mesti istauhasta monggo mesti ora kerasan sapa sira ora kerasan minal ahyari saking pira-pira liyane Gusti Allah kuliah liyane kuliah kuliah sakabehane ahyari contone ngene lho nggih sampean niku njaluk lamun sepuh to pun sepuh wong sepuh niku kumpulane lan wong sepuh. Artinya lah jenengan wis dadi wong tuwa. Niku kan pintunya untuk bergaul itu sama orang tua. Saman wis tuwa, terus dikepung bocah cilik dolanan nekeran mesti gak kasane. Gitu. Lha nek awake dhewe kasan dolanan nekeran karo cah cilik ya berarti sejenis karo cah cilik. Ini contoh yang paling gampang. Kalau sampai yang sudah merasa tidak kerasan dengan anak kecil, berarti sampai yang masuk ke umur yang lebih tua. Dan sampai kelas SMA, kan sekolah SD tidak lagi. Ya, minimal upomo sama umure selesai sekolah orang SMA, tapi umure wis umur SMA. Iku mesti gak kerasa kumpul bocah saumur itu. Iku lah umur nek didelok. Lah nek saat itu soal kenapa kedewasaan rohani apa bisa diukur dengan umur kan tidak. Gak bisa diukur dengan kedewasaan umur, tapi diukur dengan kecenderungannya. Mula tengere gampang mau jane aku kuwi wis dewasa apa belum. Hati itu selalu dewasa buat kamu. Ya, gitu loh. Lah, gue isi seneng dulanan itu. Lah, gue isi seneng dulanan dunia. Isi seneng dulanan ayah-ayahnya Allah. Isi duwi ketenderungan-ketenderungan tentang disanding ayah-ayahnya Allah. Ya, berarti gue dulu bisa melakoni wilayah ketenderungan bersama Allah. Nah, iswali, lah, gue mulai jelisah. Ini orang tua, ini gak berapa. Dulu TV wis bosen. Merungut lagu bosen. Merungut lagu itu di bulan baliknya. Ya lagu di nom-noman kok saya terus metunah. Wis bosen. Dulu film ya bosen. Dulu India wis bosen. Untuk ludruk di sisi. Itu sarap. Melok trek-trekan terus awak itu terang banget. Kalau cangkruk di perapatan, kadung orang semua bisa kubian ini mau copat saya itu rock and roll. Bukan mati mau tadi. Pokoknya serba gak tepat, serba mboten genah. Itu artinya sampean sudah mulai oleh Allah dibuka pintu sebenarnya untuk bercengkrama dengan Allah. Tentang lagi sama Allah. Nah, ini apa itu? Harap senang-senang ya, salah senang. Arek kek yo iso ora pantes. Ngerti enggak? Menggaya. Wong sampean arep ngono kok aksi gaya melok-melok trendy itu. Wis dhek putur loro ana rambut dipotong ndek. Itu selonoan ngwaper badan kecotot. Wis ora pantes. Kecuali kalau sama memang jiwanya masih jiwa muda, biasanya nekat, maka dia akan mengikuti ombyake menungso. Maka dia merasa saya lebih tentrem kalau saya mengikuti zaman itu. Tadi gimana? Melu zaman, maksud zaman itu lakonnya menungso. Ketika masih bisa mengikuti zaman, berarti zaman masih belum bisa naik pada posisi apa? Tentrem di hadapan Allah. Tapi suatu kali sampai harus mulai digawe gresah karo Allah, gresah terhadap manusia. Sampai harus mulai merenung, mulai mencari-cari. Sakjane tak dilihat iki apa? Mulai ngoten. Tandane sampean ini sebenarnya sudah dipersilakan oleh Allah. Ini loh, gitu loh. Gunmu ini gini ya. Nyebuto jenengku, nyembah aku. Zikira terus maca Al-Qur'anku. Padha-padha nunggu gaple silane yo padha kesele. Iku lak lakone bocah sing sik kuat begadang. Saiki krono wis teman begadang, begadang mulyen. Aja begadang ning dudu tapi begadang ning kesalahan ning dhewe sajadah. Iki namanya tentrem. Nikmatilah ibadah ini. Sebagaimana kamu merasa digendong oleh ibumu dengan penuh kasih sayang. Anggapan ayat Quran ini hiburan yang terbaik. Anggapan ayat Quran itu adalah berita yang terbaik. Tak sakit mboten. Berarti sampean harus mulai masuk ke wilayah al-unsu billah. Antar anapa tentrem bersama Allah. Wa tahaqqaqta. Nek pancen sampean wis ngrasa gresah ketika diujak ngurus tetek benek selain Allah, kamu sudah merasa enggak patek duyan. Upama duyan ya wis apa-apa wajare mergo pancen wong keluwen yo butuh mangan ya kok. Tapi wis dijak enak-enak iki wis ora patek nyantol. Mergo mangan sate ya wis karek disita. Mangan akeh wis ora patek kuat. Kecentok SIK ya ngelung. Lah pun wonten niku berarti sampean terus. Terus mulai dibuka dan sampean harus ngaca kata hakoka. Lan bukti akan sapa sira. Nyejate akan sapa sira fi unsika ing dalem olehmu tentrem birokika kelawan pangeran sira. Kalau sampean sudah benar-benar gresah bersama manusia, maka kamu sudah harus masuk pada wilayah ketentreman. Maka kamu harus benar-benar tahakokan itu, benar-benar merasa tentrem bersama Tuhan. Depannya tenang. Sama kan jenjalo tulung sinten ngarep-arep anak sampean. Wong anak sampean iki ndak gede ora ndak ngarep sampean. Senajan cita-cita sampean dilek diramu. Yo iso lek gede tuwa kena dingeri wong tuwa iku mek menen-menen Pak. Kenyataane mboten saged anak iki wis bojo sampean dhewe mantu, anak sampean luwih merhatekno bojo sampean bojone ndeke iki mantu sampean iki katimbang merhatekno sampean. Ya, pemenek anak sampean mulai duwe anak, berarti sampean wis mulai duwe putu. Senajan sampean kangen putu sampean, mantu sampean apa ter rumangsa. Putu sampean arep nilep rong dina oleh dikening. Jos-josoe ngene bae ndak manja. Lagi ngoten. Banyak nasi itu yang baik tunak-tunuk punya gani ngelisi ini jahitannya gitu ngomong sudah patah nyambung ya nyahut dulu ngomong sudah patah Pak Niki ngomong reformasi mesti apa oleh reformasi gitu sudah paham berarti Bang Nanti kenapa zaman kok ijik kepengen ngoyo direken uang harus orang ngereken sampai apa jalur dilihatin bisa Allah marah ya. Ditumpuk dosane gele-gele dijaluk ke ngapura Gusti kula niku maksudnya kapan sekedar Gusti pun ngasar di kula dari nanti Gusti cepet dan dengan Gusti ini jangan paling kesempatan kula ibadah saya Gusti koma Gusti wajah ngasih sambat sebetulnya gambaran itu kula Arab sambat kancane wong kancane wis akeh sing mati. Nek arep ditahi meneh kaya piye lho wis pensiun. Iya lek iki dinas piye kok sing bawahane iki Pak. Nggih Pak, saiki kursi sambat wis nunggu wong liya. Anake lima wis dadi pegawe kabeh Jakarta Surabaya. Marang wis ana sing kuwe. Sambang kedak riyo-riyo ngene sawang dina tok ketune kemriyet karo dibare ditinggal Pak sepi meneh. Kare Mbah Kakung karo Mbah Putri wong loro gojak gani. Mangan kacang iki bubal-balan. Lha rasane kenapa sampean? Macune wis ora kuat. Dadi pegawe maneh wis ora kuat wong pensiun. Kare ngono dikira kok abot. Wes saat itu sanggulnya tasbih, mana yang sanggul pun, Allahumma sholli ala Muhammad, Rasulullah. Pinten bang, orang saya takut pun kita dah sakan guru cantum. Nah, ini jelas Allah sih bila, makai sama nasi tentang. Berkuas sangat mancang di tengah alam kubur sebenarnya ini. Asin bangga ni kok bosan. Paling-paling bintang jasa berkuas tahu kerja. Sing menang ya oleh anak buahnya kalau ini menurutnya enggak diubah pemerintahan iya tak? Ini kan itu jasanya sampai kapi aneh sampai terhadap Allah berusaha melakukan perintah Allah ya kan itu tak sempurna bimbel itu jenisnya Al-Qun Suhina tanpa sadar kan itu ya cinta apa? Sampai jelas gak kerasa sama nulis mulai gak terasa. Oh jejer. Usah nomor sama manusia di arah itu. Bagi isi, jejer kan nomor isi. Nanti yang harap melok niru gajah, yang usah gajah. Baik. Alah, usah terima perot. Kempong. Untuk nilai loro. Kadang-kadang Jawa ini kan beliau diputune itu malah medeni. Wah, betul itu kan. Jadi kumpul dengan manusia sudah tidak bisa tentrem. Makan yang selain Allah, panganan-panganan bangsa lain itu mulai rapat dia. Kuping itu mulai terganggu, meripat itu mulai lek maca sedo aja ngene. Dodo malah kepo cecet-cecet mlero. Di kocok motoni orang wis bener, macam tu nak apa ya? Mau yo wis sepuh, kocok orang itu as bingung. Bun, kalau sampean yang terus tunggal, kalau dialog dengan Allah merasa tentramlah bersama. Dan sebenarnya itu sudah menjadi semacam lembab. Kasih sayang Allah yang luar biasa terhadap yang namanya manusia. Sudah. Lek kewan tua jago awak yang dibelah bawa terus yang dibuat kekoh di korban dan saya menunggu maksudnya terus wajah ya seorang patah ini Ibu, nek pun sadar mboten insyaallah wong iki jane ora neko-neko. Maka dia akan merasakan tatma'innul qulub dengan zikir. Zikir bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati bisa tentram, ayem, areng, ora bahaya. Ajeng saterusipun sing dimaksud gresah niku sendiri. Gresah terhadap makhluk, gresah terhadap ahliar selain Allah. Ahliar itu sesuatu selain Allah. Sing dimaksud gresah niku. Wa ma'na wahsati utawi maknane gresah. Minha saking saking makhluk, saking asya, atau saking arya iku antasma izza engyento ngewoi ini maknanya antasma izza engyento mengkerak ngertas mengkerak canggung antasma izza engyento canggung sopo siro. Sing canggung apa? Sing canggung bikol bika kelawan hati siro. Canggung minum saking makhluk. Serba canggung. Serba ewoh, serba enggak penak. Ini jenisnya wahsa. Watang ko hido, pantek sing ngedoh. Sopo siro, tang ko hido ini ku nampo kegeman, kaya kegeman. Serba terbatas. Batang kobitulan jadi mengkeret, mengkeret menciut. Sopo siro anhum saking makhluk oleh mengkeret bisir kita lawan hati siro. Hatimu mengkeret kaya gak tepat kabel. Ngaruh-ngaruh kutu ya salah kureken. Tapi ya baik gak iso bahasa Indonesia. Putune wae ning Jakarta pintere bahasa Indonesia. Omong-omongan gak nyambung. Jawane bae pengen melas arep kenal piye putune nganggo cara Jawa, kene-kene putune gak paham. Bagi karep mengkerte ya. Nggih lho. Kadung mantune dokter serba bersih. Dan bae iki kulino muluk. Putune ditulang nganggo kuwan lha mangkune disneni canggungne. Bagaimana mbuka sik conto sing cilik-cilik apa dereng ke soal pembahasan, soal pilihan-pilihan selera. Gitu, umur tuane iki selerane mangan nggo cuwo. Ya. Cowek, sing nom iku lek gak kentakin ora doyan. Mbuka kok canggung kabeh. Mbae ninang bisa nyusur itu sanggon-gon mergo napa cul nompane omae ora nganggo mester gak nganggo korsel ya bangsa iki dolan ning kene putune putune wis serba lek sane mesteran golek nggon jubang ora enak dadi gak kerasa lho ya panas ora kaya ning omahku dhewe. Lalu adus ngeplek no keran kulit baju panas. Ini jadinya tanpa hidup. Mesti hati sama itu merosok. Rosok gak enak. Rosok tanpa hidup. Mengkeret. Sampai walayah ini. Walayah ini. Karena arti yang tahu rana. Kulil asya ini. Kulis wiji-wiji. Apa semua rana. Wakon gaya tarik. Indaka mengguziro. Segala sesuatu itu sudah tidak ada daya tariknya bagi saya. Semua yang dulu indah itu sekarang jadi tidak indah. Terus tidak ada daya tariknya. Buh, sebab bosan, apa yang sebab panjang itu seorang juga. Apa yang panjang alat yang dulu mencerah pun buat nenten. Ini pokoknya yang penting tidak ada tempat di hati sampean terhadap segala sesuatu. Sampeyan dipameri omah apik wis ora melek. Dipameri motor apik wis ora kudu, wis ora iso ngetep. dipameri, wah iki anu mbah ilmu apik mbah iki lakone ya wis ora paham. Terus dipameri napa mawon tengake sampean wis gak nyantol. Itu namanya bersah. Kalau sudah begitu itu sebenarnya sampean dalam suasana masuk di lingkungan hadroh ilahiyah. Sama sudah mulai dipersilahkan untuk dapat undangan. Undangan ini Pak, mau sama di bangga tidak kenal, tarik pulau yang mereka nanti. Rabu Allah itu jauh. Lewat kenyataan seperti itu sebenarnya Allah jauh. Pun Pak, dengan usaha usaha mereka ini kemauan lebih. Itu bagian yang bisa menyenang. Cara undangan itu, sampai resmayai lumbuh di kursi yang empuk. Di sini ngarep. Orang usah melu mengunci kursi penerima tamu sih, ngangkat-ngangkat kursi enggak usah. Maksudnya nggak tuh maksud. Jadi aku ada tentang kadang-kadang orang kini, wah, bisa kepalan, wah, usah ngangkat tangan, kecek lo. Mesti kadang-kadang pun dapat, jangan pun berusaha. Macam-macam itu kan dungaknya aku punya mawon. Mungkin soal kebutuhan yang dengan penulan pun hati-hati kalau bulan itu penulan sakit ngiri-ngiri. Soalnya, masa uang gua apa tu mau tengok mana yang bisa kerja? Orang belum bisa kerja tenang masa angin malah tak kembali. Gila, nunggu semua sudah sama lagi rasa apa? Daud sawannya masuk angin. Akhirnya nyelok anak eh, malah anak eh bingung, mereka pasti bos. Malah dia mau ngising memerakan. Namun posisi waktu itu serba salah. Wong tua serba salah. Besarik dan balik ni kusi Allah, teman. Walata jida panarep ento ora nemu sapa sira ya ing dalam asya ora nemu mukenian ing perkara kang bisa marmaken laka kedhewe sira termasuk cirine wong gesah maling itu segala sesuatu tidak ada yang bisa memuaskan itu biasanya wong sing sugih wis sugih sembarang kalir keturutan. Niku akhirnya sebuah harus gawe sing iso muasne. Lah apa sebuah itu perintah. Ajeng tenan apa sapa? Lek sembarang wis keturutan dibendino. Iki dadi cah apa? Enak niku lah kabeh. Yen nuwun sewu. Contone kaya kula ngoten. Diisi teng pondok sambil terok. Wis sak iki etak-etake dadi kiai. Minggu ada pengajian, mesti wapite. Pengajian, wapite. Padahal zaman kula biyen jamel terong. Niku rumah kula wapite enak-enak ae. Bisa niki nurun jauh. Nggih. Wis puasa wis enak. Paling enak niku malah sambal terasi kali teri digoreng gosong-gosong setengah pahit iki. Malah oh, enak ae. Terus ternyata manusia ini mengatakan tidak ada yang memuaskan. Nah, sama itu dituruti tenang dari buju ini. Ini ngomong, itu ikulo, singkong. Sambilnya kelompok, kelompoknya mentah, kelompoknya mentah, terasinya mentah, berambangnya mentah. Terus ditutup lo, kulup singkong itu yang uji anak-anak mau ngomong, gendina mulu ya bosan. Dan terus biar, makan ini pak bosan. Makan kulup bosan itu apa? Lekar ini badai, ya poso aja lah. Biasa aja nih lah, nonton badai. Ya sebarangnya sebosan. Ini ku jelas. Semantan lagi mati, agar ini buat nambung sing cocok kali ini, cocok kali indra. Kadang-kadang itu yang itu sing. Ini nun saya, kali Allah Ta'ala dijudulnya barang wa'ik. Tapi sing judul Allah. Ngerti alam jin, ngerti alam kubur, ngerti alam dan indah-indah. Ya puasa sesuai. Sesuai ya puasa. kama kaya keterangan jangan terkongpo ma'an Abi Yazid al-Bustami saking Syekh Abi Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu ina ikola'an alikani bisa ningali sopoh Syekh Abi Yazid ningali ala anwa'in ingatasi piro-piro macem menang aja itu saking piro-piro keanehan-keanehan gaweane Allah wawud jihalan diadepakan sopoh Abi Yazid al-Bustami diadepno bisa naroho ibi melawan piro-piro luhuri piro-piro perkorokan yang mengatakan waktu si malah harus dibuka sopolah untuk dua Abi Yazid al-Bustami dibuka anil malaku disakini piro-piro alam gaibe malaku al-aklakan kumkan luhur fakilah moga bajur didawahkan lahu maring Abu Yazid hal istahsanta minha syai'an niki lek mboten salah pun nate kula critakaken nate kula critakaken saka kaset nomor pinten di Abu Yazid itu enggak ada murid namine mboten namine nggih namine mboten disebut nih seorang mantan wali kota mantan wali kota ngantri dengan Syekh Abi Yazid al-Bustami ya seluruh tirakat riadoh nopo mawon sing dilakoni oleh mantan wali kota itu kok rasanya betul yang terlambat deh ya Mbak Eni itu soal dengan Syekh Abi Yazid al-Bustami badan misa ternyata Syekh Abi Yazid itu tasih sholat yang pengimaman sholat sunat yang pengimaman itu kalih rokaat tapi rong rokaat itu dilakoni mulai bareng misak sampai subuh sholat rong rokaat suwene rong rokaat itu ditempuh ba'da misak nanti subuh kurung adzan subuh nembe kandel langsung sholat jamaah subuh ba'da jamaah subuh nembe napa miyos saking pengimaman pinangge muridene ini ada ajeng Syekh Abi Yazid cerita lah aku mang pas sholat itu mau aku roh ngene juga mau melangit saat itu sampai di buduno swarga macam-macam keindahan langit siji enak ngene langit loro enak ngene di buduno sapa sing ibadah ning kono baru kuitbar diambusno ning bumi saat itu dengan seluruh lapisan dan keindahannya dengan seluruh kandungannya dengan seluruh malaikat yang menjaganya dikenalkan apa dari Gusti Allah juga namanya sampai dengan arah Gusti Allah dituduh nopohmu seluruh keindahan diberitahukan kepada Syekh Abi Yazid al-Bustami setelah selesai dia ditanya oleh Allah Bu Yazid kemudian hal istahsanta min hasyai'an wabes ini sebuah jenok mulai langit siji sampai bumi sapitu siji luruh teluk pitu langit pitu swarga sampai segala-galanya yang indah-indah ini sebuah jenok mau apakah ada yang menarik kamu ada satu hal yang menarik kamu apa enggak Pakola mau menjawab sapa Syekh Abi Yazid al-Bustami. Lam ara syai'an astahsinuhu. Gusti, dua ini pun mboten enten sing menarik malih dadi kula. Mergi niku sedaya sinas panjenengan. Sedaya pun mboten enten sing kula anggap apik malih lantan itu sedaya senes panjang nanti kau jawab wakil fakilah mau kau dijawahkan lahu maring Abi Yazid al-Bustami nek ngono anta Abdullahi haqqa anta Abdullahi sila iku Abdullahi kawani Allah haqqa makan sejati Jangan ingin mungkin itu. Bukan itu boleh. Bener-bener ngapulau, ngabek tinta. Ini ku cocok aja yang harus juragan ini. Ini tak? Kulino ngeladeni juragan sejikam itu. Kau ngeladeni liane, ya sama cocok. Paham? Jadi kan kulinannya kulino ngeladeni kiai. Modele kiai wis penak mawon. Terus kok ngladeni liyane kiai. Ya. Ngladeni artis wah ya. Ngladeni artis wah ya. Banyu kudu sing steril. Tempat tidur harus bersih betul. Gak ngono kok licet kulite wah rugi berjuta-juta. Anel, ngelakuin kerja sahaja, yak, mau demau, nenek kelosok, berapa kelosok, beribu pak, bantalan rambut, supaya tak wal. Kulit orang demi sing penak, terus orang demi sing orang penak, dia mesti buatan cocok dan gak rasa. Mulanya kadang-kadang, wong lebar pegatan itu nangis. Wong lebar pegatan itu. Nah, sehingga kulitannya kok ada ini, terus gak ada ini. Nah, enggak lah. Terus lontang-lontang, terus akhirnya terus terkenang masa lalu. Sehingga ini soko sih tak ada ini, berada sih di jawa tokoku. Delalah lah tujuannya. Walah, waktunya malah kuat ini setengah mati. Nah, balik angkat dulu sih. Enggak lah. Jadi nanti itu, ngomong itu lah jika oleh Allah sejati itu tidak akan mau tunduk kepada selain Allah. Dan diiming-iming apapun selain Allah dia tidak tertarik. Terus apa yang lain? Terus apa yang lain? Saya pernah itu ngelatih di Allah tak. Jadi sama sekali bukan malah membawa isu lele ditawani. Kowe gelem ah. Nggonku kok. Tak opahi sakmene ah wis ora cocok nek tak opahi tentu kuping kering. Mergo kulitane nandani apa kowe karena demen. Wis pancen iki demen lah kok. Mergo apa aku karo Gusti Allah dititipi iso nyuwo. Ya aku iso nyuwo iki demen. Ora sambat takon pinten banget malah niku ping keri. Mergo soal suwo-suwo kuwi pengabdian. Itu karena amanah dari Allah aku kudu nyuwo. Ora aku ladeni menungso gak, aku ladeni Gusti Allah mergo kedunungan. Ngelmu ning Gusti Allah, aku kudu ndunake ngelmu ning Allah iki kanggo matur Allah. Semata-mata itu. Dan ini kan terus marun. Niku lek sing tenanan. Nek sing memang sejak awal lek tirakat menyang arep golek salam tempel. Ya rak salam tempel mrene. Niku. Faidanan. Monggo tetawane ana. Sapa labu kawula nek wala hadza wasfiyata siki sifat. Tidak memperdulikan selain Allah, bahkan tidak ada yang menarik satupun selain Allah. Karena maka ono apa dalika mengkono-mengkono sifat ono iku alamatan dadi tetenger, tetenger ala tahakukih ing atase kesejatiane kawula mau oleh nyejatekno di makomil kunsi kelawan makom kunsi makom tentrem. Wanuzuli hilang oleh manggon si abad kawo manggon filhab rotil kutsi yang dalam arena kesuciannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dia sudah diperlakukan Allah, tidak boleh kecipratan barang-barang sekotor-kotor selain Allah. Dia langsung merasa ayem kalau bersama Allah. Wasaya hilang bakal teko apa hadal makna iki makna Dikoli yang dalam dawe Syekh Ibnu Athaillah di munajati yang dalam munajati Syekh Ibnu Athaillah mungkin bijik tidak ajar khatam tidak hikamnya bijik ajar khatam dan munajat dengan ini antal mu'nisulahum haitu awhasadhumul awalim ilahi di pengeran Allah antau kaya panjenengan Gusti niku al-mu'nisu dat ingkang ngayem-ngayem dat ingkang ngareng-areng lahum maring poro awliya haitu awhasad ing dalem tinggon awhasad sampun damel susah damel resah rum ing awliya napa sing damel resah al-awali kira-kira alam sakintune panjenengan. Ya Allah, engkau lah yang telah menghibur para wali ketika selain engkau telah membuat gelisah kepada mereka. Mulanya wali-wali itu tidak digawek gelisah ya, kemana? Untuk langsung diturungi bisa Allah. Ini apa itu? Dan itu kaya Sunan Kalijaga diperintah bumi si Sunan Bonang dan menunggungi teken. Dan itu teken itu bukan dia tahu teken. Teken itu tahu. Okay. Teken itu alif. Teken itu apa? Alif. Alif itu singkatan Allah. Nah, Sunan Kalijaga harus tentrem bersama alif itu. Dan buat dihubung lumut, dihubung macam-macam. Orang rasa besar. Sampai perlu tahu orang masalah. Terus edan, terus solat itu sendiri pak. Lu edan nak apa isolat? Wong edan itu ramu kalah. Termasuk syaratnya, kewajiban solat itu tak kena ngerti waktu lah. Dari kena tu waktu, orang masih kalah. Nggih. Nah, tapi dia masih ngerti waktu terus turunan. Nah, ini saya masih kalah dosa. Itu umpama sama itu film jam kali daluan, dah sampai jam rola saman. Ini aku sampai mereka masih salah cukup, mereka sama ini tidak ngerti waktu. Nanti lah, ya. Dan yang tidak ngerti ini mereka, dia sedang tidak di dunia. Karena dia sedang mengalami ketidaksadaran, saking indahnya melihat asma itu. Yusuf anak wajib. Orang kan berarti sholatnya jadi oleh uswali ini sholat orang wajib orang ono. Syarat-syarat wajib itu menjadi orang enak. Gitu. Balik ke pekel. Setelah syarat wajib sholat itu kudu ngerti waktu kudu majeb keblat. Berarti kudu ngerti keblat. Nak ogak ngerti kebet meyakini kebet. Dan nak waktu apa sahaja. Nak waktu apa sahaja. Terus dasari wajib no. Nak panggilan apa ni orang ini. Lepas itu mungkin tengok. Mau dikepung kalau sinar kealifan itu. Betul kok berarti gak duwe syariat tetap syariat dilakukan apa dilakukannya? Ya tidak sholat itu syariatnya mengapa? Ya karena syarat yang melakukan sholat gak ada ya juga dilakukan tapi lagi kemukaan balik nah, ya melakukan kan misalnya syarat rukunnya cukup kok tunggal ibu-ibu payah kan ya kok gak sholat bu? Ya jangan aku ya kudunya sholat ini, dan tapi syaratnya sholat banyak kenapa? Kudu suci sama ada sebenarnya katanya aku gak bisa suci om itu terus ini kalau pak, masalah itu kenapa berarti ibu-ibu sih pas M terus orang sholat itu berarti terus terus ibu-ibu sih orang sholat itu M terus melanggar syariat berarti justru itu dia melakukan syariat. Jadi, menurut saya, wabah salah paham. Wali-wali orang nganggo syariat itu salah. Nggih, itu salah. Jadi kadang-kadang jarak kejaran wali terus orang lakukan cari aku malah ini mau melekat lalu suami merak syarat ya aku jenis wali tenan oleh aku jenis lantang Islam syariat Allah itu tidak ada fasilitas ya, tidak ada fasilitas arbur-buran berhenti wali karo Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad ayo kodok yang mau istighfar kanji Nabi nanti kodok lho nanti tentang perjalanan kami sare sedulur sampai kebablasan akhirnya kanji Nabi sholat subuh kodok ini dia mau orang yang lakonnya sholat lho kok terus ada unen-unen sahur masalah tak terus salah kok itu tidak benar. Ya, menurut tatanan syariat Islam jelas itu salah. Jelas salah. Di al-unsur billah ini berarti kudu manut tatanan aturane Gusti Allah. Yo sak cedek-cedeke wong ketemu beto krama. Nggih. Sakakarate wong karo wong itu yo tetep ora sopan kok terus dikongkon ngalor ke mana itu bener-bener lo enten mereka kadang-kadang ini sok-sok iblis itu menyelina ikut-ikut numpah informasi yang ini betul sama tidak belum terus gak mana saya ini gak dikatakan berkembang gak mana saya itu langsung ditongkok gusara ditongkok gusara terus jadi wali itu jadi wali itu tidak usah mereka menemukan bahwa ngelam, bahwa ngelam, bahwa salah tidak salah itu tidak usah mereka sementara itu hatimu ini hitung-hitungan yang betul pas hitung-hitungan yang betul pas gila banyak yang mengikuti hakikat pengenalannya kepada Allah itu benar pasti akan membuahkan lakon syariat yang benar pula sebagaimana pula seorang yang melakukan hak syariat dengan benar sekaligus akhlak hati ditotok dengan benar pasti dia akan menemukan hakikat yang benar pula niku patokan lek uang niku gabah mentes nek gabah mentes lek nandur bener ukurane kok mesti pari utawa dibalik elek wong nemu gabah mentes niku mengke nek dhuwur-dhuwure tandurane mesti bener mudhun satu niku satu kesatuan kok mergo napa syariat hukum yang diterima Rasulullah itu berawal dari hakikat juga mudhun berawal dari hakikat hakikat yang benar akan menemukan syariat yang benar. Begitu pula perilaku syariat yang dituntunkan Rasulullah itu pun akan memasukkan orang itu kepada pintu hakikat sebagaimana Rasulullah Isra Mi'raj. Ulah perlu kita perhatikan ini pun bermanfaat pun monggo kita tutupkan dengan sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sadidna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min ash-sharri kullihi ya man yadhil khayru kulluh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian masalah.